pemirsa di seluruh Nusantara. Saya adalah Indra Surowo. Saya mengajak Anda untuk menjelaskan sebuah band yang sangat fenomenal. Dan bagaimana pendapat orang-orang tentang mereka? Nah, kita simak aja berita yang berikut ini. Telepon ke nomor ini, ya.